السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita ke-159, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab tentang salat Jumat. Kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, "Wal-muqimu biqaryatin laisa fiha arba'una kamilun." Seseorang atau orang-orang yang tinggal di satu kampung yang di dalamnya tidak ada 40 orang laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Artinya jumlah mereka, laki-laki dewasa, muslim, balig, berakal, itu kurang dari 40. Fa in kana bihaitsu law nada rajulun 'ali sawti bi tarafi baladil jumu'ati alladhi min jihatil qaryah. Seandainya, kata beliau, ada laki-laki yang mengumandangkan azan. Jadi ini kampung, laki-laki dewasa, mukallaf, kurang dari 40. Tapi tidak jauh dari kampung itu, ada seorang laki-laki, nada, ya, rajulun ali saut, yang mengumandangkan azan, ya, dan dia suaranya kencang. Bi tarafi baladil jumu'ah, di ujung negeri yang ada salat Jumat. Yang mana negeri yang ada salat Jumat ini, ya, apa namanya, berbatasan dengan negeri, ya, di mana di dalamnya mukallaf, laki-laki yang balig berakal, kurang dari 40. Dalam kondisi suara angin tenang, la sami'ahu musbin sahihi sama au musbin sahihu as-sama waqifun bi tarafil qaryah al bi tarafil qaryati alladhi min jihati baladil jumu'ah lazimat al jumu'atu kullu ahli al qaryah. Ini panjang sekali, ya. Jadi intinya ada satu kampung, ya, di dalamnya jumlah mukallaf, orang yang wajib sholat Jumat, itu kurang dari 40. Hanya saja, ya, di kampung yang lain, di tempat yang lain, seandainya ada laki-laki di sana yang berteriak alias mengumandangkan azan dengan suara yang tinggi, ya, dalam kondisi seandainya anginnya stabil, ya, tenang, maka dapat didengar suara azan tersebut oleh orang yang pendengarannya sehat, yang dia sedang berdiri di ujung kampung yang jumlahnya kurang dari 40 orang tersebut. Lazimat al-jum'ah, maka kampung itu wajib jum'atan. Walaupun mereka kurang dari 40, lalu kalau kita berada di tengah kampung tidak terdengar, tapi kalau kita ke ujung kampung terdengar suara azan, maka dalam kondisi ini lazimat al-jum'atu kulla ahlil qaryah. Semua penduduk kampung itu diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Ya, wa in lam yasma' fala talzamuhum. Tapi kalau enggak kedengaran azan, maka tidak ada kewajiban. Jadi intinya, kata Profesor Dr. Mustafa, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ala kulli man sami'an nida. Salat Jumat itu wajib atas semua orang yang mendengarkan azan. Tentunya ya, zaman berubah, kondisinya pun berubah. Kalau sekarang hampir tidak ada tempat di mana azan tidak terdengar, apalagi di negeri kita di Indonesia. Ya, karena pemukiman masyarakat bersambung dari satu tempat ke tempat yang lain dan tidak ada putusnya. Dan itu merata di banyak tempat di negara kita. Kalau kita lihat sepanjang jalan itu pemukiman di pinggir jalan dan di belakangnya penuh. Ya. Tidak ada istilah azan tidak terdengar. Ya. Maka ya tidak ada istilah tidak wajib di Indonesia ini, ya, di Jakarta atau di daerah-daerah yang memang mayoritas muslim, tidak ada istilah tidak mendengarkan azan. Ya, tetapi kalau terjadi ada satu kampung, ya, terisolir, ya, azan dari luar pun tidak terdengar. Ya, kalaupun mereka jalan ke ujung kampung tidak terdengar azan dari kampung yang sebelah, kampung terdekat tidak terdengar azan, maka ya tidak ada kewajiban salat Jumat. Tetapi kalau seandainya ada satu kampung yang terisolir, laki-laki dewasa yang balig, yang berakal kurang dari 40, lalu seandainya mereka pergi ke ujung desa, masih terdengar suara azan dari tempat yang lain, maka mereka semua wajib melaksanakan sholat Jumat, ya tentunya dengan mendatangi tempat tersebut, atau tempat di mana azan terdengar. Dikatakan oleh beliau, وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ إِذَا حَضَرَ الْجَامِعَ لَهُ الْإِنْسِرَافِ. Orang-orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, apabila dia berada di dalam masjid ketika waktu sholat Jumat akan datang, maka dia boleh meninggalkan masjid. Jadi orang-orang yang memang dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, misalnya wanita, atau anak-anak dan lain sebagainya, ya, dia tidak wajib sholat Jumat, maka apabila dia posisinya ada di masjid, lahul insirab, dia boleh meninggalkan masjid tersebut. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wala yalzamuhu al-baqa'u hatta tuqama al-jumu'ah. Dan tidak lazim dia harus menunggu sampai sholat Jumat ditegakkan. Ya, kalau memang dia tidak wajib, dia bisa meninggalkan masjid. لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الْوُجُوبِ حَاصِلٌ مَأَهُ. Karena yang menghalangi hukum wajib atas dia ada. وَبَاكِ فِيهِ وَلَمْ يَزُلْ. Dan masih ada dan tidak hilang. Ya. Jadi ada wanita misalnya, ya, sedang istirahat di masjid, lalu dia mendapatkan, oh ini sudah mau jam 12, jam 11, ya, orang-orang akan Jumatan, dia boleh meninggalkan masjid. Ya, dia boleh meninggalkan masjid. Begitupun musafir misalnya, dia sedang transit istirahat di masjid, ya, dalam suatu perjalanan safar jauh, lalu dia katakan, Masya Allah sudah hampir jam 11, sebentar lagi orang datang, kita lanjutkan saja perjalanan misalnya, itu mungkin saja diperbolehkan. Walaupun nanti ada ketentuan safar yang bagaimana yang diperbolehkan meninggalkan Jumat dan menggantikannya dengan zuhur, sebagiannya sudah kita bahas, yaitu safar untuk tujuan yang mubah. Safar untuk tujuan yang mubah. Walaupun nanti ada pembahasan lain, apa hukumnya safar di hari Jumat setelah fajar. Itu akan kita bahas nanti, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat kalangan para ulama. Lalu dikatakan oleh muallif, oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, illa al-marid alladhi la yashuqqu alayhi al-intidharu wa jaa'a ba'da dukhulil waqt. Kecuali orang yang sakit, ya, yang mana menunggu tidak memberatkan dia. Orang yang sakit yang mana menunggu tidak memberatkan dia. Waja'a ba'da dukhuli al-waqt. Dan dia datangnya setelah waktu Jumat datang. Jadi hukum asalnya orang yang tidak wajib sholat Jumat, dia boleh pulang ketika menjelang waktu Jumat. Kecuali orang yang sakit, yang mana kondisi sakitnya ini, ya, seandainya pun dia menunggu datangnya Jumat, la yashuku alaihi, tidak menjadi berat untuknya. Dan dia datangnya setelah masuk waktu. Maka dalam kondisi itu ya dia tidak meninggalkan masjid. Pertama karena dia tidak mendapatkan masyakoh, tidak mendapatkan kesulitan. Yang kedua dia sudah sampai masjid. Maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Wal-a'ma, begitupun orang yang buta. Ya, kalau dia sudah masuk masjid, sedangkan beberapa menit lagi azan Jumat dikumandangkan, ya dia tidak boleh keluar. Karena buta itu bisa saja menjadi sebab seseorang tidak mendatangi sholat berjamaah, tapi dalam kondisi dia di rumah, tidak ada yang menuntun, dia tidak mendengar azan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sudah di masjid, ya dia tidak boleh keluar. Karena uzurnya sudah hilang. Ya, penghalang untuk dia datang ke masjid sudah hilang. وَمَنْ فِي طَرِيقِهِ وَحَلٌ. Begitupun orang-orang yang di jalan dia menuju masjid ada lumpur, sedangkan dia udah nyampe masjid, jadi dia nggak perlu lagi balik ke rumah. Kenapa? Karena betul lumpur itu bisa saja menjadi sebab kita tidak wajib sholat Jumat. Sebagaimana kita bahas kemarin, bisa saja lumpur yang sangat apa namanya banyak yang berceceran di apa namanya di jalan sehingga menyulitkan kita berjalan menuju masjid, bisa saja menjadi sebab kita tidak Jumat, lalu kita salat zuhur. Ya. Pasca banjir, misalnya kan lumpurnya dalam, orang tidak bisa melewati jalan. Bisa, itu menjadi sebab orang salat zuhur, tidak salat Jumat. Tapi kalau dia sudah sampai ke masjid, ya berarti uzurnya sudah bisa dia lewati. Dan dia wajib melaksanakan salat Jumat. فَتَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ. Maka mereka wajib melaksanakan salat Jumat. Adapun tadi wanita, anak-anak, itu uzurnya masih qaim. Masih ada penghalang yang menghalangi mereka melaksanakan Jumat, ya penghalang yang menghalangi berlakunya hukum wajib itu masih ada. Yaitu sifat dia sebagai wanita atau kondisi dia yang masih anak-anak. Tapi kalau uzur yang lain buta, ya kalau dia sudah di masjid, enggak perlu dia pulang, enggak boleh dia pulang. Jelas ya? Pemirsa Niaga TV, jadi orang-orang yang gak wajib sholat Jumat, kalau dia posisinya sudah ada di dalam masjid, dia boleh pulang. Kalau memang uzurnya masih ada, contohnya wanita, atau anak-anak, ya, atau musafir misalnya, kan memang dia diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Tapi dia harus mengganti dengan sholat zuhur. Tapi orang-orang yang uzurnya dianggap tidak ada ketika dia sudah berada di masjid, seperti orang buta, ya, orang buta itu kan uzurnya tidak ada. Kalau dia sudah sampai masjid, kalau masih di rumah ada. Gak ada yang bawa misalnya, dia gak tahu arah, eh, bisa saja jadi uzur. Atau orang yang antara rumah dengan masjid, ada lumpur, atau banjir, tapi dia sudah ada di masjid, berarti uzurnya sudah hilang. Nanti kalau dia pulang ke rumah banjir lagi, baru ada uzur lagi. Ya, maka dalam kondisi tersebut, mereka wajib tetap berada di dalam masjid. Lalu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullah, وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزُّهُرِ. Dan orang-orang, ya, bagi mereka yang tidak wajib melaksanakan salat Jumat, maka mereka boleh memilih بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزُّهُرِ. Mereka boleh memilih apakah ingin salat Jumat atau ingin salat zuhur. Kaum wanita misalnya, ya, apakah mungkin mereka ikut salat Jumat? Mungkin. Apalagi kalau ada tempat yang dikhususkan untuk mereka. Begitupun anak-anak, begitupun musafir, mereka mukhayyarun. Mereka diberikan pilihan. Baina, antara mereka melaksanakan Jumat atau mereka melaksanakan salat zuhur. وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزُّهْرِ. Ya, orang-orang yang tidak wajib Jumatan, mereka boleh memilih apakah mau mengerjakan Jumat ataukah mau mengerjakan salat zuhur saja. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, لِأَنَّ الْجُمُعَةَ سَقَطَتْ أَنْهُ لِعُذْرٍ. Salat Jumat itu gugur karena adanya uzur. فَإِنْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَفَعَلَهَا أَجَّأَتْهُ وَصَحَّتْ مِنْهُ. Tetapi kalau seseorang itu berusaha menanggung masyakkah kesulitan, dia berusaha menanggung masyakkah alias kesulitan, dan dia melaksanakan sholat Jumat, maka sholat yang dia lakukan itu dianggap sah. Ya, walaupun dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Dia musafir, dia boleh tidak sholat Jumat, lalu dia sholat zuhur. Tetapi kalau dia ingin sholat Jumat dan dia siap untuk menahan masyakkah, kesulitan yang muncul, misalnya lelah di perjalanan, waktu sampai yang terlambat, dan lain sebagainya, maka itu tidak masalah, dia tetap melaksanakan sholat Jumat. Lalu dikatakan, وَيُخْفُونَ الْجَمَاءَةَ فِي الزُّهْرِ إِنْ خَفِيَ أُذْرُهُمْ. Orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat, para pemirsa Niaga TV, orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat, kemudian mereka ingin melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mereka tidak wajib sholat Jumat, dan mereka ingin melaksanakan zuhur berjamaah, kata beliau, hendaknya mereka itu menyembunyikan sholat berjamaah tersebut. Artinya jangan di hadapan orang banyak. Idza khafiya udhuruhum. Dalam kondisi uzur mereka itu tidak terlihat. Karena ini bisa menjadi fitnah. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, ay alladzina la talzamuhum aljumu'ah, orang-orang yang tidak wajib melaksanakan salat Jumat, idza aradu an yusallu jama'atan, apabila mereka ingin melaksanakan salat jamaah, wa hiya masnunatun fi haqqihim, dan yang namanya salat sunnah itu kan sunnah di dalam mazhab Imam Syafi'i, maka disunnahkan atas mereka menyembunyikannya, li alla yuttahamu bi'adamir ragbati fi salatil jum'ah. Sehingga jangan sampai ada orang yang menuduh bahwa mereka tidak suka salat Jum'at. Atau mereka tidak mau salat bersama imam. Tentunya ini fitnah yang sangat besar. Jelas para pemirsa Niaga TV, ya. Jadi orang-orang yang tidak wajib salat Jum'at, dikarenakan dia musafir atau sebab-sebab yang lain, kalau dia ingin salat zuhur berjamaah, dan ada kemungkinan bahwa masyarakat tidak tahu bahwa mereka itu adalah ada uzur yang menghalangi mereka sholat Jumat, maka mereka sembunyikan sholat zuhur berjamaah. Atau mereka tunda pelaksanaannya, mereka akhirkan, atau kalaupun mereka laksanakan, tidak ketika orang melaksanakan sholat Jumat, agar tidak terjadi fitnah. Lalu dikatakan di sini, wayundab wa yundabu, dan disunahkan liman yarju zawala udhrihi, bagi orang-orang yang dia berharap uzurnya akan hilang. Contohnya kamaridin wa abdin, contohnya orang yang sakit atau budak ya, hamba sahaya. Bita'khiri zuhri ila liya'as minal jumu'ah, disunahkan bagi mereka mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur sampai mereka putus asa mendapatkan Jumat. Ada orang sakit, dia mengalami apa, sakit vertigo, sakit pusing yang ekstrim, luar biasa. Ketika datang waktu Jumat dia masih pusing, tapi dia berharap mudah-mudahan dia masih sempat Jumatan. Maka dalam kondisi ini jangan dia langsung sholat zuhur. Tunggu kalau memang ada harapan tadi apa, pusingnya tersebut hilang. Dia misalnya sudah minum obat, biasanya akan bereaksi 10 menit setelah minum obat. Sedangkan waktu menunjukkan bentar lagi masuk Jumat, dan insya Allah dia masih dapat sholat Jumat, maka jangan dia sholat zuhur. Kalau ada kemungkinan apa? Zawalul uzr. Ada kemungkinan uzurnya itu hilang. Dalam kondisi ada kemungkinan uzurnya hilang, sakit atau dia budak, tuannya berjanji bahwa siang ini akan dimerdekakan misalnya, ada kemungkinan uzurnya hilang. Maka dalam kondisi tersebut yundabu ta'khiru az-zuhur. Ya, disunnahkan atasnya mengakhirkan salat zuhur ila al-ya'si minal jumu'ah, sampai dia merasa putus asa. Ya, putus asa bisa melaksanakan Jumat. Kalau dia lihat, ya Allah ini bentar lagi komat, sedangkan sakit saya ini masih luar biasa, ya sudah dia sholat zuhur. Artinya dia sudah putus asa dari bisa melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau masih ada kemungkinan dia bisa sholat Jumat secara berjamaah, maka tidak bisa dia apa namanya menyegerakan sholat zuhur. Karena hukum asalnya memang yang wajib Jumat. Ya, dan sholat yang lain sebagai pengganti dalam kondisi dia tidak mungkin atau tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, barulah diganti dengan zuhur. Tapi kalau masih ada kemungkinan, ditunggu. Ya, tapi kalau kita sampai pada kondisi di mana kita putus asa, ah kayaknya enggak mungkin lagi saya dapat sholat Jumat, ya sudah, fattakullaha mastata'tum. Fattakullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah, laksanakan perintah Allah semampu kalian. Dalam hadis Nabi berkata, وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُ مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ, apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan, مَسْتَطَعْتُمْ, semampu kalian. Lalu dikatakan di sini, وَإِنْ لَمْ يَرْجُ زَوَالُهُ كَالْمَرْأَةِ فَيُنْدَبْ تَعْجِيلُهُ, tapi kalau uzurnya adalah uzur yang tidak bisa hilang, ya sudah, disunahkan dia menyegerakan sholat zuhur. Apa itu yang uzur yang tidak bisa hilang? Misalnya wanita. Wanita tidak ada harapan dia menjadi laki-laki. Ya. Maka wanita tidak harus menunggu orang selesai Jumatan dulu. Tidak perlu menunggu orang selesai Jumatan baru dia sholat. Tidak. Karena memang tidak ada kemungkinan uzurnya hilang. Tidak ada istilah wanita berubah jadi laki-laki. Tidak. Saya tunda dulu deh sholat zuhurnya, barangkali nanti saya berubah jadi laki-laki. Itu kan tidak mungkin. Ya, maka tidak perlu seorang wanita menunda pelaksanaan sholat zuhur dikarenakan sholat Jumat. Karena ada hadis yang bersifat umum bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha. Sesungguhnya sebaik-baik amal itu adalah sholat tepat pada waktunya. Para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin piling tepung dan biji-bijian tipe MSP 1200C dari Maxipack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi. Multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan. Fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan. Kapasitas rank filling 20 hingga 1200 gram. Sangat mudah disetting dan dioperasikan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kedua sebagaimana biasanya kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat. Ada penelepon kita dari Tasikmalaya, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Baik, itu saja, Bapak. Barakallah. Baik. Allah alam bisawab ya. Barakallahu fiik Pak Nana di Tasikmalaya. Sebenarnya kalau kita lihat hadis Nabi yang berbicara tentang hal itu konteksnya bukan tentang soft. Ya, itu bukan tentang soft. Tetapi tentang siapa yang datang lebih cepat. Ya, dalam hadis dikatakan barang siapa yang datang paling cepat mendatangi salat Jumat, fa'an nama qarraba badanatan. Ya, badanah. Barang siapa yang datang paling cepat, maka seolah-olah dia berkurban dengan unta. Ya, dan siapa yang datang setelahnya fakaan nama qarraba baqaratan. Seolah-olah dia berkurban dengan sapi. Siapa yang datang setelahnya lagi? Ya, fakaan nama qarraba syatan. Seolah-olah dia berkurban dengan domba atau kambing. Dan siapa yang datang setelahnya? Ya, maka seolah-olah dia berkurban dengan ayam. Dan siapa yang datang setelahnya seolah-olah dia hanya mendapatkan berkurban dengan telur. Ya, kemudian apabila imam naik ke atas mimbar kata Nabi, maka ditutuplah bukunya, yaitu buku yang mencatat tentang orang-orang yang mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala yang besar karena mereka bersegera mendatangi sholat Jumat. Jadi konteksnya adalah siapa yang lebih dulu datang? Tentunya bagi orang yang diberikan kemudahan untuk lebih dulu datang, hendaknya mereka mengambil sop yang di depan. Ya, selama sop itu memang bukan dikhususkan untuk misalnya imam atau naib imam atau wakilnya imam atau khatib misalnya, cari tempat di kanan di kiri itu diisi. Karena dalam hadis Nabi berkata khairu shufufir rijali awwaluha, sebaik-baik sop untuk kaum laki-laki itu yang paling depan. Sebaliknya bagi perempuan itu sebaik-baik sop bagi perempuan adalah sop yang paling belakang. Allah alam bisawab. Jadi konteksnya adalah bersegera datang ke masjid di hari Jumat. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati miyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru atas kalian melaksanakan salat di hari Jumat, bersegeralah kalian menuju salat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sahih hadis tentang tiga kali pria muslim tidak melaksanakan salat Jumat maka akan terkunci hatinya? Itu sudah kita baca kemarin. Ya, itu sudah kita baca kemarin ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tiga kali min ghairi uzrin, tanpa adanya uzur, maka la yakhtimannallahu ala qulubihim, Allah akan tutup hatinya, thumma la yakunanna minal ghafilin, dan Allah jadikan dia orang-orang yang lalai. Dalam riwayat, barang siapa yang meninggalkan Jumat tiga kali maka dia adalah orang-orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada sunnahnya azan dua kali di hari Jumat? Wallahu a'lam bissawab. Kalau kita baca penjelasan para ulama bahwa di zaman Nabi, ya, azan Jumat itu hanyalah satu kali. Begitupun di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, begitupun di zaman sahabat Umar bin Khattab, itu azan hanya satu kali. Di zaman sahabat yang mulia, Utsman ibnu Affan, saat kaum muslimin jumlahnya semakin banyak, maka beliau berijtihad, ya, mengkiaskan hari Jumat kepada waktu sholat subuh. Apa maksudnya mengkiaskan sholat Jumat kepada sholat subuh? Sholat subuh itu dilaksanakan dengan dua azan. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah berkata, inna bilala yu'adzinu billayli fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah ibni Ummi Maktum. Bilal itu kalau subuh azan masih malam. Kalau kalian di waktu subuh mendengar Bilal azan itu masih malam. Makan dan minumlah sampai azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Jadi dalam sholat subuh itu ada dua azan. Hikmahnya kata para ulama untuk membangunkan kaum muslimin agar mereka siap-siap sholat Jumat. Jumatan dikiaskan ke subuh oleh sahabat yang mulia namanya Utsman bin Affan. Maka di zaman beliau azan dua kali. Tapi ingat, azan pertama itu di luar waktu zuhur. Satu jam atau setengah jam sebelum waktu Jumat masuk. Nah kalau di kita permasalahannya, azan pertama dan azan kedua itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat Jumat. Ini Allah alam bisawab tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Dan apa yang beliau lakukan, sahabat Utsman, adalah sunnah khulafa'ur rasyidin. Rasul berkata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Suaranya Ibu agak dikeraskan suara Ibu agar jelas terdengar. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu-ibu bisa Ibu-ibu bisa bergeser ke kanan, ke kiri agar suara Ibu terdengar jelas. Saya mendengarnya putus-putus. Saya mendengar suara Ibu putus-putus. Apakah nah, coba dengan suara keras Ibu ya. Barakallahu fi. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Langsung saja Ibu. Baik. Baik. Baik, pertanyaan. Baik. Ada lagi, Ibu? Artinya apakah boleh menggabungkan Rabbana atina fid dunya hasanah dengan hasbiyallah, apakah boleh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah doa orang-orang yang berpuasa mustajab itu dari mulai sahur sampai dengan berbuka ataukah pas mau berbuka saja? Itu pertanyaan beliau. Wallahu'alam bishawab, dua-duanya ada riwayat. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya di antara doa yang la turad, yang tidak ditolak adalah doa orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Dan dalam riwayat Nabi memerintahkan menjelang berbuka perbanyak berdoa. Artinya dua-duanya memang mustajab. Dari semenjak sahur dan selama dia dalam kondisi berpuasa, kalau dia berdoa, doanya mustajab. Doanya mustajab. Dan menjelang berbuka ada riwayat dari Nabi bahwa waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi saat berpuasa, perbanyak berdoa. Dan secara khusus menjelang berbuka, perbanyak lagi berdoa. Oleh karenanya yang sering kita bahas dulu di bulan Ramadan, ketika Allah berfirman tentang ayat puasa di Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, Allah berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan 187 bicara puasa lagi. Para ulama mengatakan Allah selipkan ayat tentang doa di tengah-tengah ayat-ayat puasa menunjukkan satu isyarat bahwa doa orang-orang yang berpuasa itu adalah mustajab. Allah alam bisa. Adapun menggabungkan beberapa doa tidak masalah Ibu. Ibu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, lalu Ibu membaca hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dan doa-doa yang lain Ibu perbanyak, Ibu ulang-ulang, itu tidak masalah. Ya, berdasarkan keumuman dari firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa, mintalah kalian kepada aku, aku kabulkan, kata Allah. Wa'alam bismillah. Mohon maaf Bapak, suara Bapak sangat kecil sekali di studio kami. Dikeraskan suara Bapak, mohon maaf. Makin kecil. Ya, silakan Bapak. Kalau Jumat bisa masbuk atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Baik, itu saja ya. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, man adraka rak'atan minal jumu'ati faqad adraka al jumu'ah. Ya, Nabi berkata, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat Jumat. Dan siapa yang tidak mendapatkannya, maka sempurnakanlah dengan sholat zuhur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran sholat Jumat itu memungkinkan masbuk. Ya, tetapi tentunya kita tidak lalai, tidak menunda-nunda sholat Jumat. Makin cepat kita datang, makin besar pahalanya. Tapi kalau ada kondisi tertentu, entah itu kemacetan atau kondisi yang di luar perkiraan kita, lalu kita sampai ke masjid, imam sudah ruku yang pertama, artinya dia memasuki rokaat yang kedua, kita masih dapat satu rokaat, maka ketika nanti imam salam, cukup kita menambah satu rokaat. Tapi, kata Nabi, kalau seandainya kita sampai di sholat Jumat, sedangkan imam sudah bangkit dari ruku di rokaat yang kedua, artinya kita mendapatkan imam dalam kondisi iktidal di rokaat kedua, atau kita mendapatkan imam sujud, atau sujud pertama atau sujud atau tahiyat, maka kita tidak mendapatkan Jumat, dan kita ketika imam salam kita berdiri untuk sholat zuhur 4 rakaat. Kita berdiri untuk sholat zuhur 4 rakaat. Jadi ukurannya kata para ulama adalah mendapatkan ruku. Kalau mendapatkan ruku maka dihitung 1 rakaat. Kalau mendapatkan sujud tidak dihitung 1 rakaat. Jadi kalau imam sudah sujud kita sujud tidak dihitung 1 rakaat. Tapi dihitung satu rakaatnya adalah kalau mendapatkan satu kali ruku. Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar ada hadis tentang kita dianjurkan mengikat para wanita di tiang-tiang dalam rumah saat kabar muncul? Ini sudah pernah kita baca ini. Apakah hukumnya kurang sedikit dari 40 orang jamaah sholat Jumat di suatu tempat yang ada masjid musholahnya? Nanti akan mudah-mudahan esok hari atau hari Senin insya Allah akan kita bahas perdebatan masalah ulama tentang permasalahan apakah harus 40 ya. Di mazhab Imam Syafi'i, begitupun Imam Ahmad kalau saya tidak salah, harus 40. Di mazhab Imam Malik 12. Di mazhab Imam Abu Hanifah bahkan yang penting lebih dari 2 orang itu sudah dianggap jamaah. Artinya terjadi perdebatan yang besar, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa diikuti di pertemuan yang akan datang. Walaupun betul di mazhab Imam Syafi'i minimal 40 orang itu jumatan. Mereka berdalil dengan hadis Jabir radhiyallahu taala an bahwa Jabir berkata sudah berlaku sunnah sejak dahulu bahwa 40 ke atas itulah jumat. Dan berdalil juga dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwa pertama kali Jumatan dilaksanakan di zaman Nabi itu di kota Madinah. Dan yang melaksanakannya namanya As'ad ibn Zirarah. As'ad ibn Zirarah, orang sahabat Nabi. Dan saat itu ada 40 orang yang sholat Jumat. Apakah boleh beberapa wanita menghadiri khutbah dan sholat Jumat di lantai 2 masjid, sedangkan jamaah laki-laki di lantai masjid? Di lantai 1, enggak ada masalah. Tadi sudah kita baca ya. Tadi sudah kita baca. Dikatakan di sini, وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزُّهُرِ. Barang siapa yang tidak wajib sholat Jumat, maka dia boleh memilih antara dia ikut sholat Jumat atau dia sholat zuhur saja. Boleh dia sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya bekerja di kebun karet. Terkadang kebelet buang air kecil dan di kebun karet tidak ada air. Bolehkah bersetinja dengan menggunakan daun, kemudian sesampainya di rumah baru bersihkan dengan air? Sebenarnya boleh, boleh ya, dengan batu atau dengan sesuatu yang kering lagi bersih. Sesuatu yang kering lagi bersih. Ya, tidak harus menggunakan daun, bisa misalnya dia menyediakan tisu atau menyediakan kertas ya. Tapi harus diperhatikan, itu ada adab-adabnya, sudah pernah kita bahas. Satu daun atau satu batu itu untuk satu kali usapan dan hanya satu arah saja. Tidak boleh tarik misalnya ke belakang, ke depan, tidak boleh. Itu menyebarkan najis. Tarik satu kali, buang. Tarik dua kali, buang. Tarik tiga kali, buang. Kalau itu tisu dengan tiga tisu yang berbeda. Dan tidak boleh kurang dari tiga. Ya, tidak boleh kurang dari tiga. Harus diperhatikan. Tidak bisa kita ambil satu batu atau satu daun, selesai. Tidak bisa. Minimal harus tiga. Hadisnya banyak, sudah pernah kita bahas ya. Hadis Anas bin Malik dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai mana batas wanita melihat aurat sesama wanita? Apakah kita pun harus menundukkan pandangan dan bagaimana kalau seperti di pasar? Yang tidak boleh dilihat tentunya aurat-aurat yang harus ditutup. Yaitu mohon maaf, aurat-aurat yang inti. Mohon maaf ya, kubul, dubur itu tidak. Ya, kubul dan dubur itu tidak diperbolehkan. Kalau sesama wanita. Adapun mohon maaf bagian tangan, atau misalnya bagian telinga atau bagian leher ya, kalau sesama wanita tidak masalah. Allah alam. Doa apa, Pak? Ya. Baik. Sebentar Pak, pelan-pelan Bapak. Sebentar, pelan-pelan. Saya tidak bisa. Baik Bapak. Baik. Saya tidak mendengar dengan jelas. Tolong dibaca berlahan-lahan Pak. Ya. Ya bentar Pak, sebentar Bapak. Bapak bisa kirim lewat Bapak bisa kirim lewat WhatsApp biar nanti kami bacakan. Bapak foto itu doa, kirim ke nomor Niaga TV. Sebenarnya tadi apa namanya? Coba saya ulang kembali ke mana, Ustaz? Saya ulang kembali. Bapak baca, Bapak bisa foto lalu Bapak kirim ke WhatsApp Niaga TV. Sehingga kita baca, saya kalau tidak lihat tulisannya tidak susah kita, apalagi suaranya agak tidak jelas. Ya, tadi secara umum saya lihat itu semua tawassul dengan Asmaul Husna. Ya, tadi disebutkan ya Hayyu ya Qayyum ihfazna, tolong jaga kami. Ya, semuanya saya dengar itu adalah nama-nama Allah yang digunakan untuk berdoa. Itu nama-nama Allah yang digunakan untuk apa? Berdoa. Allahu a'lam. Tentang amalan itu tergantung pada akhirnya. Bagaimana kalau ada orang yang meninggal itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak husnul khatimah. Sedangkan di masalahnya dia banyak beramal soleh. Apakah nanti di akhirat dia ya apa namanya yang dihitung itu amal keseluruhan. Ya amal keseluruhan. Ya jadi Allah katakan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi yang ditimbang itu keseluruhan. Ya, Ustaz, tapi dia enggak mengucapkan la ilaha illallah. Kata siapa enggak mengucapkan? Barangkali dia mengucapkan, tapi kita tidak tahu. Barangkali dia mengucapkan, kita tidak tahu. Ya, artinya yang dilihat itu bukan hanya semata-mata ujungnya. Kalau dia memang orang Islam, beriman, bertakwa, kadang dia jatuh kepada kemaksiatan, lalu dia bertobat, lalu dia beramal soleh, nanti diakumulasikan semua. Diakumulasikan. Tapi bagi mereka yang banyak melakukan kemaksiatan di masa mudanya, lalu di masa tuanya Allah berikan dia rahmat berupa hidayah, lalu dia menjadi baik, itu bisa kita katakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat di ujungnya. Artinya kita jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa hebat. Ya, kalau kita masih hidup, yang namanya fitnah masih mungkin menimpa kita. Baik itu fitnah dunia, ya, yang berupa syahwat, fitnah syubhat, penyimpangan, itu kita belum aman. Selama kita masih hidup, kita belum aman dari yang namanya fitnah. Maka hendaknya kita selalu waspada. Makanya Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Ini menjadi motivasi kita agar menjaga amal-amal kita. Jangan sampai kita beramal soleh, di ujung kehidupan kita tidak beramal soleh. Bahaya. Ya, Allah Alam Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita safar di hari Jumat, di perjalanan pas Jumatan, apakah kita salat zuhur atau ikut Jumatan? Nah, nanti ada penjelasannya besok hari, insya Allah di hari Senin, tapi secara umum begini, kalau di mazhab Imam Syafi'i, barang siapa yang safarnya di hari Jumat setelah fajar, maka dia tetap wajib salat Jumat. Tapi kalau di mazhab, oleh karenanya Imam Syafi'i berpendapat, haram melakukan safar setelah fajar di hari Jumat. Itu pendapat Imam Syafi'i. Haram melakukan safar di hari Jumat setelah fajar. Nanti insya Allah besok kita baca dalilnya. Adapun pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, beliau berpendapat makruh, tidak sampai haram. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, jais, boleh. Ya. Dan ada pendapat yang lain, saya baca pendapat ulama kontemporer, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kata beliau, yang dilarang itu sebenarnya kalau azan sudah dikumandangkan, jangan melakukan perjalanan. Karena ayatnya jelas, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Itu terjadi perdebatan. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita coba sebutkan perdebatan ini dan dalil-dalil para ulama. Allahu a'lam bissawab. Ya, halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ya, ini saya mau tanya, Pak. Mau tanya Ustaz, apa itu? Misalnya itu setelah sujud kan baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Baik. Sesudah itu terus doa, doa misalnya doa Allahumma firli dan biku lahu dikohu aji lahu wa awalahu wa akhirahu. Itu ditambah sama doa bahasa Indonesia lainnya bisa enggak Ustaz? Ditambah, boleh enggak? Ditambah apa? Ditambah doa bahasa Indonesia. Ditambah doa bahasa Indonesia bisa boleh enggak? Baik. Ya sekitar itu aja Ustaz, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sangat boleh Ibu, sangat boleh. Setelah Ibu meminta ampun, ya Allah ampuni aku dosa-dosaku sagirahu wa kabirahu wa apa namanya wa alaniyatahu wa sirruhu. Kita minta ampun, ya Allah ampuni dosaku yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terlihat, tidak terlihat. Lalu setelahnya kita berdoa dengan bahasa Indonesia, sangat boleh. Ya ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepadaku, aku kabulkan. Dalam ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentang diriku, aku ini dekat. Uji budak wa tadda'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Assalamualaikum, apakah boleh mengubah niat di tengah-tengah salat? Harus dijelaskan maksudnya mengubah niat apa. Apakah mengubah niat dari sholat sendiri menjadi jamaah, atau dari imam menjadi makmum, atau apa? Harus diperjelas. Kalau maksudnya mengubah niat dari sendiri jadi jamaah, atau dari jamaah menjadi sendiri, itu boleh. Sudah pernah kita bahas sebelumnya, di Mu'az bin Jabal, bahwa beliau sholatnya panjang, lalu ada makmum yang sholat di belakangnya merasa bacaannya terlalu panjang, maka sahabat ini yang tadinya jamaah niat mufarokoh, lalu dia melaporkannya kepada Nabi, lalu Nabi menegur Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala'an. Itu mengubah niat dari jamaah menjadi munfarid. Begitupun dari munfarid menjadi jamaah. Ya, riwayat bahwa misalnya Rasul sakit, lalu Abu Bakar menjadi imam. Tentunya Abu Bakar menjadi imam niatnya jadi imam. Lalu tiba-tiba Rasul keluar dari rumah, lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bermakmum kepada Nabi. Tadinya Abu Bakar jadi imam, berubah menjadi apa? Menjadi makmum. Jadi harus diperjelas apa yang dimaksud dengan apa? Mengubah niat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah menghadiri pengajian yang ada? Ya, cari pengajian yang memang disampaikan di sana ilmu yang bermanfaat, Quran, hadis, ya, yang disampaikan di dalamnya ilmu-ilmu syar'i, ya, dan hindari apa namanya majelis ilmu yang apa namanya yang bercampur di dalamnya antara kebaikan dengan keburukan, ya. Misalnya apa namanya ada suara-suara nyanyian perempuan, ya, itu dihindari yang seperti itu kalau menurut saya, ya, dihindari, ya, tidak diperbolehkan. Karena menurut jumhurul ulama, ya, musik itu adalah sesuatu yang dilarang. Menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, ya, mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Bukhari, "Layakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azib." Kata Nabi, akan ada di antara umatku itu yang menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra dan alat-alat musik, begitu kata Nabi. Apakah hukumnya mewarnai rambut dengan warna selain hitam? Boleh, bahkan Nabi menganjurkan, ya, menganjurkan untuk mewarnai rambut selain warna hitam. Warna hitam makruh kata para ulama. Apa hukumnya mencabut uban di rambut kepala? Ini pun makruh. Ya, makruh. Hendaknya dihindari. Dihindari mencabut rambut, uban rambut baik di jenggot atau di kepala. Karena dia akan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Assalamualaikum. Apakah ketika khatib sedang khutbah kita tertidur pahalanya apakah berkurang? Dan tentang kajian di Niaga TV selain ini untuk bertanya ke nomor yang mana? Itu nomornya ada ditampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Kita hanya menerima pertanyaan yang dari sampaikan ke nomor yang ditampilkan di layar kaca para pemirsa. Ya tentunya kalau masalah tidur ketika khutbah Jumat, ya yang penting kita tidak menyengaja. Bagian orang sengaja mencari tempat yang nyaman untuk tidur. Itu tercela, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan sengaja tidur. Tapi kalau kita sudah berusaha menyimak lalu kita merasa ngantuk dan lain sebagainya, ya, ini kita lawan dan kita berusaha agar tidak apa namanya tidur. Tapi kalau memang sejak awal dia datang ke masjid, dia cari tempat yang dia nyaman tidur, dia cari sandaran, kepalanya dia sandarkan, nah ini bisa rusak nanti apa namanya ibadah yang dia lakukan karena dia sengaja meninggalkan sesuatu yang wajib. Assalamualaikum, apakah boleh saya ikut patungan, masya Allah, untuk memperbagus kuburan orang tua yang agama Nasrani? Allah alam bisawab, ya. Allah alam bisawab. Ini harus kita tanyakan kepada para ulama, ya. Dalam agama kita, agama Islam, tidak boleh kita menyemen kuburan dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah an yujassas al-kubur. Nabi melarang untuk apa menyemen kuburan dan juga memperbagus kuburan, meletakkan lampu di atas kuburan, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Anda pernah membaca bahwa salat sunnah wudu yang dibaca di rakaat pertama surat An-Nisa ayat 64, rakaat kedua An-Nisa ayat 110. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu ada tuntunan disunnahkan membaca ayat-ayat tersebut. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.